الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia hidayah taufik yang kalau bukan karena hidayah Allah kita pun tidak akan mengerti dan mendapati kebaikan-kebaikan di dalam Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita sadari kita telah memasuki 10 terakhir dari bulan suci, bulan mulia Ramadan, Asyrul Awakhir. Kita berada di hari ke-21 di mana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha di Bukhari Muslim menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan sunnah beliau, kana sallallahu alaihi wasallam idza dafala al-'ashr shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau satu, mengencangkan ikat pinggangnya. Kedua, beliau membangunkan keluarganya. Ketiga, beliau menghidupkan malamnya. Hadis Aisyah ini yang dikehendaki makna daripadanya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, salah satu dari dua makna. Yang pertama, artinya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh, lebih serius, lebih banyak beribadah dan menjalankan ketaatan dan amal saleh di 10 terakhir ini lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Atau makna yang kedua, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, berarti beliau di 10 terakhir ini menjauhi istri-istrinya, artinya tidak bercumbu rayu dengan mereka. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Baqarah kepada kaum mukminin, al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang di malam Ramadan boleh kalian berjumpa dengan istri-istri kalian, namun carilah keutamaan yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Arti daripada ayat kata Imam Qatadah rahimahullah, jangan sampai kalian keasikan, terlena, berjumpa rayu dengan istri kalian sehingga itu melewatkan kalian. Kalian tertinggal oleh keutamaan besar yang Allah tetapkan di malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang kedua yang Rasul ajarkan di 10 terakhir ini, beliau membangunkan keluarganya. Artinya dibangunkan untuk diajak sholat istri maupun anak-anaknya. Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, jika 10 terakhir beliau bangunkan anak dan istrinya, beliau katakan as-salah, salatlah kalian. Kemudian beliau membacakan ayat, demikianlah Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah untuk itu. Kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, aku menyenangi untuk setiap muslim mengajak keluarganya sholat malam di 10 terakhir ini, anak-anaknya dia bangunkan, diajak sholat, bahkan yang kecil sekalipun, selama mereka dianggap mampu dan bisa menjalankan dan ikut sholat malam berjamaah. Sunnah yang ketiga, beliau pun menghidupkan malamnya. Arti dari menghidupkan malam, beliau bangun, memakmurkan malam beliau dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ramaikan malam itu dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan salat, doa. Demikian beliau memperbanyak ibadah sehingga menghidupkan malam-malam terakhir dari 10 yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keempat, Aisyah radhiyallahu taala anha juga diriwayatkan oleh Nabi Asim menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu di 10 terakhir ini beliau mandi bersuci di setiap harinya antara maghrib dan isya untuk mempersiapkan diri menghadap Allah, beribadah dan sholat di hadapannya. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, para ulama salaf, sahabat Nabi, para tabi'in, mereka menyenangi untuk setiap muslim maupun muslimah mandi bersuci di setiap malam-malam 10 terakhir ini. Demikian pula dilakukan dan dicontohkan oleh Imam An-Nafa'i rahimahullah ta'ala. Termasuk dari perkara ini adalah menggunakan atau memakai wewangian terbaik, parfum terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim. Demikian dalam riwayat Anas bin Malik, sahabat Rasul yang mulia, menggunakan wewangian untuk menghadap Allah. Kata Ibnu Umar, Allahu ahaqqu an yutazayyana lahu minan nas. Allah jauh lebih berhak untuk kita berhias diri dibanding orang lain, manusia. Artinya, kita saja menghadap manusia, sesama manusia, berhias demikian rupa ketika kita dipanggil atau menghadap wali kota, gubernur, bahkan bapak presiden, tentu kita ingin penampilan yang terbaik, pakaian yang terindah, wewangian yang terbaik yang kita miliki. Itu sesama manusia, makhluk lemah. Kata Ibnu Umar, di hadapan Allah, Allah jauh lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Demikian pula mewangikan pakaian dan mewangikan tempat sholat, tempat ibadah kita, masjid, diwangikan dengan aroma-aroma yang wangi, dupa atau yang semisalnya. Demikian diriwayatkan dari Imam Ayyub As-Sittiyani, Imam Tabi'i, Thabit Al-Bunani dan Humayn bin Abi Humayn At-Tawi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hal ini sesuai dengan tuntunan syariat ketika seorang muslim menjalani ibadah-ibadah besar, syiar-syiar mulia seperti Jumat, Eid, ketika keluar sholat lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan menggunakan pakaian terbaik, wewangian, mandi dan lain sebagainya. Maka ini pun momen besar 10 terakhir Ramadan yang padanya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka disunahkan pula untuk bersuci, mandi, menggunakan pakaian terbaik dan menggunakan wangian yang terbaik yang kita miliki. Allah telah berfirman di dalam surat Al-A'raf, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kepada mukminin Allah perintahkan gunakan perhiasan kalian, berhiaslah kalian di setiap kali kalian hendak sholat, di setiap kali kalian beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berhiaslah sebaik mungkin, karena kalian menghadap Rabbul Alamin, karena kalian akan berdoa, memohon, meminta, mengeluh segala hajat dan kebutuhan kalian kepada Sang Khalik yang Maha Mulia dan Maha Besar. Maka tunjukkan dari diri kalian, berpenampilanlah yang terbaik di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimahullah, rahimahumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk setiap dari kita, setiap muslim, muslimah, mencari untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini berada di 10 terakhir Ramadan ini, di malam-malam yang ganjil daripadanya. Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian besar keutamaannya, antara lain di malam inilah Allah turunkan Quranul Karim sebagai hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Cukup ini menjelaskan kepada kita keutamaan dan fadilah dari Lailatul Qadar. Unzila bihil Quran, diturunkan padanya Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar ini pula Allah sebutkan pertanyaan yang menunjukkan berarti betapa besarnya keutamaan yang ada padanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Seberapa besar keutamaannya? Tahukah kamu? Sengaja Allah sebutkan dalam konteks pertanyaan semacam ini, menjelaskan karena begitu besarnya keutamaan dan fadilah yang dimiliki oleh malam ini. Yang ketiga, malam ini pula turun padanya para malaikat Allah, tanazzalul malaikatu wa ruhu, bahkan Jibril alaihissalam. Tentu turunnya para malaikat membawa rahmat, membawa barokah dan banyak kebaikan bagi kaum muslimin. Ini pula menunjukkan besar dan keutamaan yang begitu mulia pada malam ini. Di malam ini pula Allah sebutkan salam, kesejahteraan, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan demikian karena di malam ini pula terselamatkan setiap mukmin dari azab, dari murka Allah, ketika dia taat, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari semua itu, tentang Lailatul Qadar pula bahkan Allah turunkan satu surat khusus yang disebut pula dengan surat Al-Qadr, dan itu dibaca sampai yaumul qiyamah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sampai akhir surat. Ini keutamaan besar yang Allah sebutkan tentang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan, wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang bangun menghidupkan malamnya, malam Lailatul Qadar, di malam itu dia bangunkan dia hidupkan dengan ketaatan dan ibadah karena iman dan mengharap keutamaannya, maka terampunilah, terhapuslah segala dosa-dosa dia yang telah lalu. Keutamaan besar di malam Lailatul Qadar, Allah tetapkan takdir di setiap tahunnya, fihayubraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah tetapkan segala ketetapan takdirnya yang penuh hikmah. Maka kita dianjurkan banyak doa agar mendapat takdir yang baik, untuk dilindungi dari segala takdir dan ketetapan yang jelek. Ini semua ada di malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah karena taat kepada Allah, mengharap keutamaan yang Allah janjikan, bukan untuk berhitung-hitungan, namun sekedar untuk kita ketahui betapa ruginya orang yang melewatkan dan melalaikan malam Lailatul Qadar ini. Jika Allah sebutkan itu lebih baik dari 1000 bulan dalam satu malam, yang itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar pada subuh, berarti itu lebih kurang lebih 84 tahun 1000 bulan. Satu malam ibadah sama dengan orang kalaupun dia beribadah tanpa henti selama 84 tahun lamanya, yang berarti pula 1 jam 60 detik itu sama jika dibagi dengan 8 tahun. 1 jam Anda ibadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, Anda baca Quran, Anda berdoa, Anda berzikir, bersedekah, dan kebaikan ibadah apapun yang Anda lakukan, 1 jam itu sama dengan orang yang beribadah non-stop 8 tahun lamanya. Allahu Akbar. Yang berarti pula 1 menitnya 60 detik Anda beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 58 hari non-stop beribadah kepada Allah. Allah beri keutamaan ini hanya dalam 1 malam. Kemudian seorang muslim bermalas-malasan untuk mengejar fadilahnya, mendapat keutamaannya. Rasulullah sebutkan, cari dan dapatilah Lailatul Qadar karena begitu besar fadilah dan keutamaannya. Dia berada di malam-malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan. Hanya saja permasalahannya, malam-malam ganjil ini bagaimana penghitungannya? Kata Syekhul Islam Imam Ahmad Ibn Abil Halim rahimahullah, malam ganjil jika dilihat dari malam-malam yang telah lalu, maka Lailatul Qadar berada di hari-hari genap pada malamnya, seperti kemarin malam hari ke-20, berarti esoknya malam 21, itulah diharapkan Lailatul Qadar padanya. Begitu pula hari ke-22, malam 23-nya, dan seterusnya malam 25, malam 27, malam 29. Ini ganjil kalau dihitung dan dilihat dari hari-hari yang telah lalu. Namun bukan berarti kemudian di malam-malam genap kita bermalas-malasan, berpangku tangan, tidak semangat untuk beribadah dan mencari keutamaan Lailatul Qadar, karena malam ganjil pun bisa dihitung dan dilihat dari malam-malam yang tersisa. Kalau dihitung dari belakang, terlebih ketika itu bulan Ramadan, harinya adalah 29, sebagaimana Rasulullah sebutkan, litasi'atin tabqa wa sabi'atin tabqa, 9 yang terakhir, 7 yang terakhir dalam hitungan yang tersisa dari malam-malam Ramadan, berarti itu terjadi Lailatul Qadar di hari-hari genap kalau itu dari hitungan yang malam yang telah lalu. Hari ke-20 bisa jadi itu malam Lailatul Qadar. Jika itu dipandang hitungan dari malam yang tersisa, hari ke-22 atau malam ke-22 bisa jadi itu Lailatul Qadar. Malam ke-24, malam ke-26, malam ke-28, malam ke-30 bisa jadi itu Lailatul Qadar jika dihitung dari malam-malam yang tersisa. Maka tidak ada waktu tersisa untuk kita terlena dan menyia-nyiakan hari-hari yang sedikit ini untuk kita lebih banyak bersungguh-sungguh beribadah, memohon kepada Allah segala kebaikan agar kita dijadikan dari hamba-Nya yang ditentukan, dimerdekakan, dibebaskan oleh-Nya dari azab api neraka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk memakmurkan sisa-sisa hari kita di Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sebutkan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaba ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa Ramadan karena iman dan karena keutamaannya terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan iman wa ihtisaba ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang qiyam Ramadan sholat malam karena iman dan mengharap keutamaannya terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afaq wal ghina. Allahumma waffiqna lil-huda waj'al 'amalana fi ridhak ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ij'alna mimman shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna Allahumma mimman qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna Allahumma mimman qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min huttaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min huttaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min huttaqaika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun, wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.